Meneh. Oh, Kimpul meneh Cindra Mata. Tak pikir meneh penyanyi, Pol, Pol. Rene, Pol, Rene. Inilah saudara Kimpul, turi, turi putih. Men Kimpul kelingan mati, ditandur ning kebon aku. Ini siapa, Pol? Turi, turi putih, ditandur ning kebon aku. Ana cleret tiba nyemplung bo ira kembange apa bo ira kembange kembang apa kembang kantil manten anyar tiring bedil. Ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Oh. Cekelan kene. Apa, Pol? Miftah Maulana Habibur Rahman. Nyuwun donga pangestu marang sanak kadyang. Miftah Maulana Habibur Rahman, nyuwun donga pangestu mugia langgeng tentrem. I insya Allah sedaya niat nek diwiwiti sangka sabar ikhlas Gusti Allah ngijabah. Wah apik. Sing gawe sapa, Pol? Lah otakmu ora mungkin. Ora mungkin. Sik, Pol, tak matani, Pol. F, pikiran lan ati kudu tumata, ayo belajar ngati-ngati supaya ora padha khilaf. Cuk khilaf terus, Pol. Khilaf iki sekali dua kali. Kebablasan nya Allah. Tene tali silaturahmi terus sinambung aja padha rerasan supaya raket sahabat. A, awan lan mengi terus menuwun memuji marang Allah kang maha kuat. Ha, hamba Allah mung sak derma ngeloni urip. Kok ngeloni to, Pol? Allah mung sak derma nglakoni urip pisan iku aja padha dumeh. Wis ke bawah dan seterusnya. Kowe apa meneh? Iki apa? Kayak aku. Tak delok dhisik, Pol. Ya, dipasani padha. Delok dhisik. Cekel. Cekelan. Sunati ngepok apa? Bentuke iki ganteng men iki sapa iki? Talon presiden Blambangan. Presiden para pendosa. Matur nuwun Mas Kimpul. Mugi Kimpul panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Kimpul ora mati-mati. Ndang jamel ya. Pol pesen kanca-kanca, pokoke ngajine terus ya, Pol ya. Orang gagas wong tangkeman ya ora, Pol. Kok Mas Kimpul mulih bojone meteng meneh. Eh? Oh duda to ala-ala Pol, Pol. Oh iki cacat, pantesan ra rabi-rabi oh gaweane kulaan gelugu. Dan hatu biru kotu wajan faricu pinggir kurobu. Waktu kotor pil hawa itu, waktu tanu pil roha itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Asliyil Jamal wa Mambail Kamal wa Mustaudail Jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan bawah Sorwet Pelem rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wonten dalu menika kula panjenengan sami saged ngaos temane apa? Ndasmu minggir ora ketok. Membangkitkan peran pemuda dalam kehidupan beragama dan keberagaman dalam bermasyarakat. Ana tulisane ngaji bareng golek kebecikan top maido alias cerewet. Panitiane biasa dicereweti niki. Bahasa biasa dipaido. Dalan napa-napa niki? Wong nggih. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah pengajian tanpa lampu kecuali lampu jalan rahimakumullah. Mohon dimaklumi karena panitiane anggarane cekak. Di lampune mung lampu dalan tok. Stop maido. Kula ra maido mung kondo. Kowe goblok ora iso mbedakke kondo karo maido kok. Wonten setunggal cerita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang perempuan mendatangi rumahnya Nabi Musa. Gowo degan. Ayo kene anggure gorene kok malah balik. Malah arep diuntal dhewe. Lah kopine ndi? Stop maido. Enten satunggalipun perempuan tiang setri menika ndugeni daleme Nabi Musa alaihis salam. Perempuan ini mendatangi rumah Nabi Musa dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh niku cara bahasa Jawane napa? Menangis bawang bombay. Isek-isek. Kenapa? Karena dia merasa dirinya adalah orang yang paling banyak dosa. Sehingga memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Nabi Musa alaihis salam. Mila nyuwun sewu, lah enten tiyang gadah masalah kat biyen sowan kiai ulama niku wis dicontohke wiwit zaman para nabi. Beda meneh sing teko. Sik wirene. Aku ramai itu mong kondo. Iki bagi apa tutup badokan. Bagi matamu kaya ngene bagi iki lho. Ngundang kiai kondang bagine saonone iki lho. Meneng ndi sik? Halo. Jiji iraniat. Ya apa meneh kowe? Sing ngkon buka iki sapa? Ya salah kademen iki sok tahu. Ya Allah. Wong Madiun ki rasa mbedake bagi karo tutup panganan tak kadane. Pokoke lak kula ngajine Jawa Timur ki ana-ana wae. Kowe iki sapa meneh? Sing ngkon mubeng ya sapa? Mbok yo lak golek infak ki kandha aku tak ewangi ra mlaku dhewe. Iki maling apa copet? Meneng dhisik. Kowe lak kowe njaluk kula infak, kowe ngomong aku ora ganggu pengajianku kekrek cangkemmu lho kowe. Jadi kula wangsuli, lek enten tiyang gadah masalah niku sowan ulama niku wis kat biyen. Soale Al-Qur'an nggih dawuhke fasalu ahladzikri ing kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Dadi wis kan biyen sing jenenge nabi, kiai niku jujukane para umat. Mila menawi teng pondok Yogya niku kula batesi saged sowan ketemu langsung kali kula hanya Sabtu Legi malam Minggu Paing. Kula mesti ning omah niku. Soale pas pengajian rutinan malam Minggu Paing. Napa pengajiane Gus Miftah teng pondok malam Minggu Paing? Soale weton kula malam Minggu Paing, Minggu Paing. Ilmu weton niku angsal dipelajari tapi tidak boleh diyakini. Lah awake dhewe niki kebablasan kadang-kadang terlalu yakin karo weton, bahkan luwih yakin daripada Al-Qur'an. Nikahke anake sing lanang wage, sing wedok paing ora wani jarine geying. Lah ya bener, lak wage karo paing geying, lak wage karo wage gege. Ngono, wage karo kliwon gewon. Lak wage karo legi geli. Di wong-wong niku terlalu kebablasan. Ilmu weton kok dipercaya, oleh dipelajari enggak boleh diyakini. Umpamane kaya kula lahire paing. Oh, lak paing iki biasane wonge nyenengke, terbukti to. Ngoten niku. Ya, ngoten niku. Niku namung ilmu titen mawon. Jangan terlalu percaya. Umpamane, kowe wetonmu apa le? Selasa pon, tidak cocok hidup di air, ya. Kowe mesti modar kowe lak ning banyu. Jenenge kebablasan niku. Takon meneh, sapa meneh kita takon iki. Ana Pak Lurah ra iki? Pak Lurah di wonge. Lur, lur. Awakmu wetone napa? Eh? Satu lagi bojone kudu papat. Siji wis ra iso ngacenggah. Saya ulangi, kalau orang datang kepada ulama atau orang yang dianggap sepuh niku wis kat biyen. Lah ning mriki barangkali jenenge sepuh. Sepuh niku napa? Asepe ampuh. Sing dimaksud asepe niku napa? Dungane ora rokoke. Kayak Pak Lurah ya, langsung rokok. Lah lah lah. Diomong ra ngaceng langsung rokok. Asepe ampuh. Mila wong rokok niku sanes ahli hisab tapi ahli sunni nyusu geni. Mila lak enten tiang majusi mesti perokok niku dibedeni. Soale napa? Majusi niku nyembah geni. Mila ana wong rokok langsung disembah cangkeme. Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Apa yang dikeluhkan oleh perempuan ini? Perempuan iki matur kalih Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi kula badhe curhat. Ngaten niku. Mila lak teng Instagram ana wong curhat kali kula mesti kula tolak. Kalau DM Instagram niku sing kula layani siji orang pengen pindah agama. Niku kathah wong Katolik, Kristen pengen pindah agama DM kula mesti kula tampa. Nomor loro pengen mondokke anake. Utawa nomor telu njaluk donga ra ketang mung amin tok mesti kula balesi. Tapi lak wis Gus pengen curhat soal pribadi. Saya itu tiap malam mimpi ketemu dengan Gus, matamu, matamu aku. Wes mesti tak layani ngoten. Dan niku jumlahe kathah, ora umum dan enggak mungkin saya tergoda. Maka jangan macam-macam dengan saya. Insya Allah langsung saya terima kalau cantik. Ora-ora, tolak. Makanya para janda tolong jangan curhat dengan saya ya. Silakan curhat dengan Ustadz Bayhaqi saja. Karena dia statusnya duda. Duren, gitu. Duda, orang-orang udah keren, duda, antute kaya peceren. Nabi Musa dicurhati kali wong wedok niki. Nabi Musa, kula badhe curhat. Kue pengen curhat bab apa? Kula niku dosane kathah. Nabi Musa tasik jawab, rapopo, Allah Maha Pengampun jek iso di ngapura. Tapi dosa kula niku gede banget. Lopo, kula niku zina, terus bar zina kula meteng, terus bar meteng kula nglairke, terus begitu bayine lahir kula pateni, jadi komplit nih, zina, meteng, bar meteng, bayine pateni. Kula mang jaluke ngapura marang Gusti Allah, jawabane Nabi Musa nopo, lunga sangka omahku, dosamu wis kakean. Wis zina, anake lahir mau pateni pisan, kuwi dosane tumpuk-tumpuk. Akhirnya perempuan ini pulang dengan andilau, antara dilema dan galau. Gegana, gelisah, galau, merana. Rumangsa dosane ra di ngapura karo Gusti Allah. Akhirnya napa? Mulih. Begitu perempuan ini pulang, Nabi Musa ditegur kali Gusti Allah. Mus-mus, apa Gus? Mus-mus, Musa, apa Gus? Gusti Allah. Robasane wong Madya ngono kuwi lah. Kae ngopo wong wedok kae mau usir? Menika marang mriki malah nggo dosa kathah kok Gusti. Dosane apa? Zina. Terus meteng anake dipateni. Kan diancuk nika Gusti, ngoten niku. Bahasane. Akhire Allah negur Nabi Musa. Ilo. Dadi Nabi mawon nggih kadang-kadang nganggo ditegur kali Gusti Allah. Mus. Napa Gus? Awakmu tak kandhani. Pengen ngerti ra? Dosa sing luweh gedhe daripada zina. Dosa luweh gedhe daripada mateni bayi. Loh, napa wonten? Wong zina niku dosane wis gedhe, mateni bayi niku dosane wis gedhe. Masa tak sing wonten dosa sing luweh gedhe daripada zina karo mateni? Ana, Mus. Ana. Napa? Kalau ada hambaku dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dosanya lebih besar daripada zina. Lebih besar daripada mateni bayi. Sak piturute. Kayak celuk, jalukno ngapura marang aku. Dadi nyuwun sewu. Landasan inilah yang saya pakai. Kenapa? Walaupun ning lokalisasi niku penuh dengan perzinaan, dengan orang mabuk, saya datang. Wong-wong sing gaweane nglonten iki kula ajak salat. Sing gaweane mabuk kula ajak salat. Soale dosa salat niku luwih gedhe daripada dosa ninggalke salat niku luwih gedhe daripada dosa zina. Mila nyuwun sewu, mbak-mbak teng PSK niku sakniki mun gadah kebiasaan semenjak ngaji kali kula. Kula bagi sajadah, kula bagi rukuh, karep kula ngemutke. Senajan to kowe buasa aja nganti ninggalke salat. Mila sakniki teng lokalisasi binaan kula WTS niku nyuwun sewu, bengi nglonte subuh salat. Bengi nglonte meneh salat meneh, nglonte salat, nglonte salat, nglonte salat. Lah takon kali kula njuk pripun iki, Mbah? Lah kowe rong iso mandeg maksiat aja nganti ninggalke salat. Berarti kula bar maksiat salat angsal kudu. Akhire tenan subuh-subuh telepon kula. Mbah, apa kula rada mabuk niki? Terus kula nggih bar nglonte. Heeh, terus kula niku ajeng salat lali carane mandi besar pripun? Nah, ngoten niku. Akhirnya nggih kula sing bocah-bocah Laskar Jogja niki kula jawab wis ngene. Siji kowe niat, nomor loro digebyur semua tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lah kula lali sesuk dipraktekke nggih Mbah, matamu kuwi aku. Ya Allah, ya Allah. Jajal sing diajak kimpul. Oke. Okay. Mila wingi pengajian terakhir wonten sing Madiun wingi ngendi kae? Purwosari, kula niku Purwosari niku budi mriko. Ya wis kono ngiduk dhedhik lah. Kula lak kandha to, menungso wingi rung rampung kae, soalnya kepotong karo Pancasila wingi niku. Menungso niku lak kula jeniske klasifikasike telung klasifikasi. Pinten, Bu? Telu. Timang rungokke. Nomor siji, sing apik dilakoni, sing elek ditinggalke. Niki perfect, komplit, sempurna nih. Maksiate belas, salate ngibadahi terus ra tau mandeg. Niki jenenge amar makruf nahi mungkar. Pokoknya anane mau ngapik tok ora ana eleke. Kira-kira ngoten niku enten apa mboten? Benar. Kula ora iso kok. Tetep mawon yo ana elek. Wong kula yo kadang-kadang sik ngrasani wong barang kok. Termasuk panitia ngundang ngaji, ra ngajeni yo tak tak rasani barang, lumrah. Menungso biasa. Nomor siji. Pokoke apik kabeh dilakoni sing elek blas. Nomor siji. Nomor loro. Ibadahe dilakoni maksiate yo urung mandeg. Niki istilahe amar makruf nyambi mungkar. Istilahe kimpul STMJ, salate terus maksiate jalan. Wes salat bol, salat Jumatan, Jumatan. Mabuk, hooh, umpamane ngoten niku. Hooh. Kowe salat nggih. Dandutan jelas. Nyawer, hooh, buka titik. Buka titik ejos, ora ana kipas angin gembrobios. Aku ramaido. Stop maido. Mong aku gembrobios. Apa ora lucu aku pengajian karo buka baju? Mau saya buka bajunya? Matamu. Jangan dong. Kan perutku six pack. Beda Pak Lurah. Perutnya Pak Lurah kan insya Allah. Sawak weteng kabeh. Kok gue lagi pas angin bro kan aku sumu. AC alami cangkemmu kuwi ya ora. Eh, kipas angin. Cah hadrae iki menek iki ketemu nang ndi ketemu terakhir nang ndi? Eh, nang ndi? Ning Bonsari Jumat. Kuwi kok ya melu ngaji aku ngopo e? Iki payumu mergo aku iki ngene. Hoi, kipas angin. Oh alah Pol, kimpul tuku botol yang kuat kipas angin raku atau Pol. Ya Allah, ya Allah. Lagi kipas angin Pol. Apa kimpul enggak bawa apa nurene? Senen imbah, senen imbah, senen imbah, senen imbah. Orang tanggung jawab ngono mbah. Orang lemah itu, mong jaluk. Begitu ono kipas angin ini, orang ono colok aneh. Mudar aku anda lihat goblok goblok ayo coloknya silitmu ayo bro kowe ngentut lah obah listrik tenaga gas crot ayo mbah yo goblok mbah yo lapok senani wong tua goblok niku mboten goblok mbah mong peko. Ah, ono lho. Kesetrum, kesetrum. Gilang yang kopi aku yang kipli ini gak sih gila saya ini. Cim rongos ye, rapayu. Rapayu bro. Ya Allah, mergo kipas teko kacamata aku tak buka. Ora sida. Ya, mergo peteng ya tak buka. Apa? Eh? Sukan biyen. Kan aku idola para janda. Selalu alan oh, niku niku ono wong to. Tak pikir mungkin tok. Kimpul ning ngapusi aku jarene ning lapangan bono ning dalan goblok kimpul iki. Pol-pol nanti kimpul ya kaya, wiki ngulik ngon yang ngobong, no. Ya semoga-moga kimpul dati wong apik pokoknya. Dati sing nomor loro kelasin apa? Ibadah ya dilakoni tapi maksiatnya rong iso mandek. Lah kuata katanya kaya awai dewi, ini nomor loro nih. Ngibadah ya ho-o, tapi maksiatnya ho-o. Lah pengajian kita khusuk-khusuk. Tak takon jenengan iki jilbaban utawa iki pas pengajian tok napa teng dalem iki jilbaban. Duayane pengajian no wayu-wayu jilbabe wanyar-anyar, mbasane ngomah mlotrok kabeh. Ya Allah, ya Allah. Kok kadang-kadang ngomong ning omah nyapu ning ngarep dalem karo yukensinan tok. Kimpul liwat mampir Mas Kimpul. Nganggo yo kan sitok nyapu ning arep peratan karo nyanyi-nyanyi ngger minggir aja nengah-nengah mampir mampir bojoku ora ning omah kimpul liwat oke ngono kuwi lak prinsip sing kula aturke teng bocah-bocah kafe le kowe lak rong iso mandek mabuk ya awakmu aja nganti ninggalke salat aja ninggalke ngaji maka mereka saya bilang cukup bodimu yang bermaksiat hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Atine aja nganti kelangan Gusti Allah. Kula niku ngetesi bocah-bocah niku cek duwe Gusti Allah niku gampang. Lak takjak ngaji, krungu tartil Quran, krungu adzan kok jek nangis, kelingan dosa. Berarti bocah niku jek duwe Gusti Allah. Dan kenyataane nyuwun sewu, mbak-mbak kula PSK niku nyuwun sewu, kula ajak ndonga selawatan matane ya nangis, berarti londe niku ya duwe Gusti Allah. Mung barangkali imane niku beda-beda. Karena dikatakan al imanu karih, iman itu seperti angin. Lah jenengan sing tidak ngaji teng mriki nggih duwe iman. Muga-muga imane kandel kabeh. Amin. Napa wong sing mabuk niku ora duwe iman, tetep duwe iman dan tetep duwe iman. Mung barangkali imane mboten tek kandel. Wong sing gaweane ngombe mabuk niku napa duwe iman tasik. Wong nyatane niku kula mangkat ngaji. Mulai pengajian ban kula mobil niku mbledos kula nate ditulungi karo wong mabuk. Begitu mobil kula mandek ana cah moro. Napa niki? Bane mbledos. Oh Gus Miftah toh, nggih kula ewangi. Mabuk malah ganteni ban mobil. Berarti napa? Senajan toh mabuk isih ngerti iki kiai apa ora? Wong mabuk niku malah jujur kadang-kadang. Wong kula iki tau melu interogasi maling teng kantor polisi Polres Sleman. Takoni napa-napa ora gelem jawab. Begitu mabuk ngaku kabeh kok. Mila wong mabuk niku jujur biasane. Mungkin apa mboten? Mila kula kandha molimo niku ana ilmune. Maling, heh. Ngopo kae? Molimo niku ana ilmune. Kok suwe-suwe sonmu saya cilik to, Tat? Saya watos to. Iki sone kurang los. Mila kiai ini rewel. Mergo sone kurang los. Kudune lak sone apik los ora rewel. Ki mergo sone rewel kiai ini ora los. Cik cik cik. Bener ge le, bener ge. Nah, nganti ora rewel menak kerok jenggotmu. Dadi nyuwun sewu. Iki mau ngomong apa toh? Kok dadi lali aku. Molimo. Molimo. Loh, kurang ajar lah. Ganteng lalai nasu kurang ngono kuwi karena aku juga manusia biasa maklum belum ngopi bawain jeruk jeruknya balang apa jeruk meneh siapa jeruk meneh jiwa-jiwa miskin ngomongin yang ini biasa-biasa wae. Ya tak suwuk. Sing mangan iki mulih meteng. Ah. Kamu lebih suka anggur apa apel? Anggur. Kalau aku apel, karena aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Molimo niku ana ilmune. Mo limo maling wong maling niku ilmune napa tak takon eh apa wong maling niku ilmune sabar delok omahe kimpul apa arep maling ngenteni sabar ngenteni kimpul micek ngenteni cokot nyamuk sabar kudanan ora minggat sampai iso maling sabar tenan iki ilmu titan iki. Nomor loro apa? Mabuk. Wong mabuk niku ilmune napa? Jujur. Mula wong lak klebon alkohol biasane metu kabeh. Wong kula niku biasa ngenteni wong mabuk kok. Begitu mabuk kok duwe masalah karo bojo, metu kabeh. Bojoku biajingan kok. Lho ngopo aku mule ra gaweke kopi. Jujur. Nomor telu, main. Sapa meneh iki? Oke, men wong teko iki sapa teh? Oh Pak Bupati, ini los rarewel. Oh, katuran nenggah Pak Bupati. Yeah. Ujud rian Pak Bupati. Yeah. Oh, Bupati gelem makan ngaji, insya Allah selamat. Amin. Ayo, wes lugu dise. Sapa teko mana ke? Kae dangdut-dangdute kimpul teko apa ora? Penyanyi dangdute. Teko ora, Pol? Endi? Kok nyanyi, Pol? Berbaur. Ngapusi. Maling ilmune sabar. Wong mabuk ilmune Jujur, apa meneh? Main judi. Wong judi niku ilmune napa? Titen. Wis mudhun rung kertune. Ana kertune apa ya? Titen. Ya sing gaweane main ya delok. Titen. Nomor 4, apa? Medok. Wong medok niku ilmune napa? Resian. Ora ana wong medok kok awake teng celumprut keleke mambu ora mungkin. Nggih napa mboten? Pengalaman matamu kuwi ngawur. Kaya aku gaweane medok. Lho lha aku ya mesti resik arek ngaji ketemu awakmu edul. Kaya awakmu gosok gigi seminggu pisan. Ya Allah, ya Allah. Ketemu bojone cangkeme ambune sambel bawang. Keleke mambu. Wis ora model blas. Ulang-ulang nggih, maling ilmune sabar. Wong mabuk ilmune jujur. Wong main ilmune titen. Wong medok ilmune resian. Nomor 5. Wong madat narkoba ilmune apa? Khusu. Kula ki taun nunggoni wong nganggo narkoba sabu-sabu niku sing kula dandani niku. Niku nyuwun sewu, mbok ana gempa bumi ra gagas. Khusu was plan. Bro, gempa bumi ora gagas. Khusu plahi ngoten niku. Kula ki nganti sering ngancani wong bosok dadi kula apal model-modele wong ngoten niku. Maka jangan pernah mengatakan ahli maksiat itu tidak punya Allah. Tetap. Mila wiki kula atur kita. Uhibbus sholihin walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Mila ahli-ahli maksiat niku lak ketemu wong soleh niku aslinya seneng. Mong persoalane wong sing rumangsa soleh ora seneng ketemu karo ahli maksiat. Dan ini nyuwun sewu. Wong elek niku ketemu wong apik niku aslinya seneng. Buktine kula sakniki pengajian teng pundi-pundi niku pemabuk do marang ning panggung kok. Utak panggung awake tatoan tok kebuak, ambune cangkeme alkohol. Nendi kowe? Mangkat ngaji karo Gus Miftah. Gus Miftah sapa? Presiden para pendosa. Di ahli maksiat iku njuluki kula presiden para pendosa. Mergo napa? Saya senantiasa menampakkan rasa sayang kepada para pendosa. Prinsip saya sederhana Pak Bupati. Ada orang alim, hormatilah. Ada orang alim, hargailah, takzimlah. Tetapi ketika melihat ahli maksiat, sayangilah, rangkul. Ahli maksiat itu ora butuh dipaido, ora butuh dicacat, ora butuh dihina, tapi butuh dirangkul. Mergo dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Lah sakniki beda titik kafir, beda titik kafir. Jenengan ngerti mboten? Wong niku kafir 70 tahun maca tahlil ping pisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kafire ilang. Sakniki awake dhewe gaweane tahlilan bendino, mung gara-gara beda amalan kalih wong-wong niku dianggap kafir. Niku sungguh terlalu. Ya Allah, ya Allah. Milo, jangan pernah kamu caci orang-orang seperti itu. Dongake mawon. Umpamane jenengan delok Mas Kimpuli koncone gaweane mabuk. Dongake mawon. Kaya kanca-kancane Kimpul kok gaweane mabuk, mang Fatihah. Muga-muga bocah-bocah nika pikantuk hidayah Al-Fatihah. Tak critani nggih. Kula niku mbiyen mulih ngaji dicegat karo wong mabuk. Amplop kula ngaji dijaluk nggih tuku alkohol. Amplope gurine. Ngopo? Kula mabuk kurang tak kei. Jadi kula mulai ngaji niku dicegat. Amplope dijaluk tak kei. Nyoh. Dek ngombe tak Fatihah. Ya Allah muga-muga piantun menika pinaringan hidayah Al-Fatihah. Jenengan perso. Lambat laun isin akhirnya mandek songko mabuke. Padahal amplop kula ngaji dijaluk diku mabuk. Kula sholat subuh ning masjid. Rombongan pemabuk teko. Zaman kula tasik melu marotua kula. Gus, apa? Aku mabuke kurang. Terus jaluk tambah. Kula sholat subuh dinteni, Bu. Bocah-bocah mabuk iku do nguyuh ning arep masjid. Kula wirid dibengoki. Wiritane ra usah suwe-suwe. Arep dikeplaki karo wong kampung. Kula larang, aja. Ojo, sing tanggung jawab aku. Akhirnya rambung subuhan tak tambahi duit 300.000. Matur nuwun, kula jeng mabuk mulih. Kono lunga tak fatihai, al-fatihah. Jenengan ngerti, akhirnya pikantuk jalan hidayah. Mengawai dhewe sing rumangsa apik niki ra tau sabar lak ketemu ahli maksiat. Tak kula sabar. Kula mbiyen iku jaman kula waktune longgar, wong-wong mabuk entak jagongi kok. Ayo mabuk. Oh. Gus Miftah nate mabuk. Wallah, setetes pun saya tidak pernah minum alkohol. Karena saya punya prinsip, kalau saya minum alkohol, saya tidak berhak untuk memberikan nasihat kepada para pemabuk. Aku kok nyuwun sewu ngombe ciu, ngombe kopi rada adem titik mumet ndasku kok. Aku ki ngombe kopi rada adem mumet ndasku kok. Sing maido sapa cerita. Iki kopine adem tak ombe mumet ndasku. Pulau Jakarta, neng hotel bintang 5. Kanca kula niku ndok ngumpul kabeh niku. Gus, ngapunten nggih. Kula iki mabuk niki. Karo gleyoran niku, wong mabuk lak matane ngoten niku. Diajak ngomong ra nyambung. Begitu kula subuhan neng kamar, melu kok. Gus, kula melu subuhan nggih. Ya. Allahu Akbar. Mila lak teng kafe niku saya ajarkan kejujuran Pak Bupati. Kue mabuk ki wis urusanmu, aku ora iso nglarang. Wong kue iso bedake ndi sing haram, ndi sing halal. Tapi kue rasane koneko, saniki lak wonten mabuk islami. Buh. Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arep mabuk Allahumma barik lana. Begitu mabuk alhamdulillah. Aku jenenge wong munafik niku. Dosane tumpuk-tumpuk. Kula khawatir kula mabuk ngejak kancane. Wah, afdhalul mabuk bil jamaah. Niki jenenge wong dosane tumpuk-tumpuk. Kula khawatir kok lak ana wong mabuk islami niku kula khawatir mungkin ana zina islami. Wah, mara ning sarkem malam Jumat. Wah, sarungan kaya panitiane kuwi. Ketemu lonte assalamualaikum. Ketemu cewek ngambung batuk bismillahirrahmanirrahim. Mlebu kamar metu nyemplungi kotak infak matamu aku. Saya ajarkan mereka kejujuran. Iki mabuk ki haram, sekali haram tetap haram. Enggak mungkin iso digawe halal. Kuwi mabuk urusanmu, tapi jangan pernah mengatakan yang haram itu halal. Manut kok, Pak. Persoalane sing duwe jiwa kaya kula ngoten niku jarang. Kula mboten ngelem kula dhewe lho. Soale kula kelingan dawuh Imam Al-Ghazali, kiai niku syaraten apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Memandang orang lain, memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Mila kula kale para pendosa niku mboten jijik mesake. Kula kale para WTS niku mboten benci mesake. Alah mung WTS kok Gus apa iso mandek? Mandek kalau toh tidak karena dirinya sendiri hukum malam. Semakin tua tidak akan ada tamu yang mau mendatanginya. Mila kula takon, "Mbak-mbak WTS, nggih, ada enggak yang pengen jadi WTS selama-lamanya?" Ngacu wah, ora ono. Kalau toh ada yang mau jadi WTS selama-lamanya, saya yakin tamune sing megah. Jenengan ngerti, lah tak ceritane mesti nangis. Kula niku gak ada jamaah pengajian WTS umure 55 tahun. Ayo, kewer-kewer tak kandani. Isih payu. Celuk, "Mbah, jangan gitu dong, Gus. Jangan Mbah terus, Mbak, matane." Diceluk Mbah niku mboten gelem, padahal umure 55 tahun. Jenengan kerja teng mriki wiwit tahun pinten? Kula kerja teng mriki wiwit kula umur 20 tahun. WTS dari umur 20 tahun. Lah ngapa jenengan dadi WTS? Mergo bojo kula minggat gondol wedoan liya. Alasane nyelametke janda. Wahai para suami, jangan sampai kamu menyelamatkan janda baru tapi menumbulkan nyuwun jauh. Jangan sampai kamu menyelamatkan janda tapi menimbulkan janda baru. Buktine apa? Kowe ngrabi rondo bojomu njaluk pegat. Kuwi berarti gawe rondo anyar. Niate nulungi rondo malah dadekke rondo. Wong lanang rungokno kupingmu. Setuju ibu-ibu? Mila kula rabi nek karo rondo gadis ngono. Ingat Pak Bupati, sepandai-pandainya seorang suami menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Ya kan ra mungkin ape nom terus. Mila sing lucu tanggo kula moro ning pondok, Gus, kula mang rabeke meneh karo mahasiswi. Lho ngopo? Kula pengin ngrasake mahasiswi yo. Tak jawab gampang. Lah kowe pengin ngrasake mahasiswi aja rabi meneh. Terus pripun bojomu kon kuliah meneh? Rasa mahasiswi. Ngono, Bro. Bojone kon kuliah meneh. Lucu meneh. Gus, kula ajeng rabi kali bocah sekolah. Ora oleh aku ngono. Lah napa? Ngenteni mulih aku ngono. Aja sekolah kok dirabi. Ya ngono, lungguh ning kono tongkake slonjorke ngisin ngisine. Ya ben ora sepaneng. Soale ngajine wong maksiat iki apik tenan iki. Ayo, selawatan dhisik ya. Kowe kotak infak karo bengmu bengo, mau ana wong ngaji ngubengi kotak infak. Iki niat pengajian apa golek duit jane. Ayo ayo ayo. Lagu napa le? Yes, kemarin aja kemarin ya. Ya, kemarin. Kemarin engkau ahli maksiat, sekarang sregep ngaji lan salat. Ngono ya. Kok ngene teko. Lah ya. Pengunjuk panas. Kula tak ngopi sekedap Pak Bupati sambutan. Nggih Pak Bupati. Sambutan dari Bupati 3 menit. Kasuan semprit. Kita iringi naiknya Pak Bupati ke panggung dengan menyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul Col Gemblelengan Nyungki Nyungki Wakul Col Gemblelengan Wakul Glempang Sekane Tadi Saratan Wakul Glempang Sekane Tadi Saratan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikasih mic. Munduk, Pak Bupati. Kok tak terangke ngopo kok Pak Bupati munggah panggung lagune gundul-gundul pacul. Lah kimpul munggah panggung beda meneh lagune. Turi-turi putih. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan kagem Pak Bupati. Nggih, monggo. Berdiri mawon Pak Bupati, soalnya para ibu lebih suka yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa murudina wa atid. La ilaha illallah wahdahu la syarika la wa sallana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadrotal kiram para kiai, para ulama ingkang tansah kawula. Bah. Kula ndek wingenane pun panggih tapi iki kula teng ndoho pun diundangi ping sekawan. Nek mboten dugi, nggih ta. Niki nggih. Teng kampung niki namine kampung napa? Ndoho. Oh, Ndoho. Niki Singosari niki, Gus. Ngoten nggih. Dan panitia harus tahu Pak Bupati rawuh bukan karena kamu tapi karena aku. Oke. Puspika Kecamatan Dolopo. Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Camat ingkang makili kula. Pak Camat ini sing makili kula nih. Nggih. Nggih. Dadi jenengan makili Camat. Nggih, nggih. Asu kok Camat iki. Amargi Pak Camat niku sekolah. Oh, ngoten. Diklat dateng Surabaya. Nggih. Kondang lulus. Amin. Mawon nek lulus tambah apik ya nonton mawon nggih. Amin. Amin. Hadirin hadirat sedanten rawuh ten mriki. Sami sehat nggih. Alhamdulillah. Iki ulun ngajeng undang Gus Miftah melih mboten. Teng pundi, Pak? Teng mriki. Wah, ya ampun. Mereka tidak bosan dengan saya tapi aku bosan dengan kamu. Embung matamu lho. Kula sepindah matur nyuwun di Indonesia khususipun ten Papua Wamena niku kersane. Amin. Ada warga Madiun yang di sana selalu diberi keselamatan kesehatan. Nggih, belum pun komunikasi pun 3 hari. Niki wau alhamdulillah 8. Tapi ternyata tiang anjuk Kediri pun tasik datang mriko. Mugi-mugi tiang nggih. Amin. Allah diniah walikulinatin salehah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Kula mriki wau ajeng nyuwun doa restu niku. Gus, pal tiang kathah. Kula matur, Yun Kampung Pesilat itu adalah komitmen yang lainnya. Jadi seluruh warga Kabupaten Madiun, siapapun itu harus bersama-sama seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Amin. Rukunan akan terasa sangat mahal ketika dah terjadi konflik, mahal harganya. Mudah-mudahan di Madiun terhindar dari amin seperti di daerah luar. Amin. Ye. Yang kedua, ngimbangi Gus Miftah. Kula podo Gus Miftah tapi bedane nggih Gus Miftah kiai kula. Bupati, kula dadi bupati niku kanggo wong apik nggih. Wong setengah, wong sing kurang apik nggih. Seluruhnya jawab kula. Mboten nggih? Nggih. Pokoke seluruh masyarakat pun ada kebersamaan. Semuanya. Jadi sebentar lagi ada Pilkades serentak Yun. Saya mohon kepada seluruh beda pilihan aja ndadekne bubrahe tatanan. Ngoten nggih? Nggih. Setuju nggih? Bar pilihan lurah ngaji neh ngoten. Ngoten. Nggih. Kula nyuwun doa restu, mudah-mudahan kula nggih saged amanah sesuai harapan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Amin amin ya Allah. Boten beda nih sinten kemawon pokoknya seluruh masyarakat Kabupaten iki kula saged tanggung jawab ngoten nggih saged amanah niku mawon atur kula awal 2 menit setengah guys. Nuwun Pak Bupati ngoten nggih wallahul muwaffiq la kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati matur nuwun. Alhamdulillah duwe bupati tawaduk sederhana nggih. Alhamdulillah prinsipe Pak Bupati niku pokoke kaya apa kaya kuntilanak kowe. Nang gitu susah seneng pokoke ngungguyu wae. Kula kandhani, ngopo Pak Bupati wae munggah panggung kula nyanyekke lagu gundul-gundul patul. Soale niku lagu digawe karo Wali Songo men pejabat niku mboten gemblelengan. Soale lah pejabate gemblelengan wakul glempang segane dadi saratan. Ora mungkin ana manfaate jabatane. Muga-muga Pak Bupati mbuh 5 tahun, mbuh 10 tahun, mugi-mugi ana manfaate kagem warga Madiun. Amin Allahumma amin. Kula kali Pak Bupati niku padha-padha ngopeni umat. Mung mriko tanda tangane sing payu, kula sing payu cangkeme. Ngene kok tok itu ya Allah ya Allah. Mila kudu bareng-bareng bangun umat ki ya kudu ana ulamae niki ulama. Iki kudu ana umaroe, iki kudu agniae, niku kudu ana wong kirene. Lah iki apa? Ah niki ilmu Menteri Kesehatan nih. Iki ndok pitike ngendok apa durung dulek ngono kae. Kulino mbahmu. Dadi niki ulama, Pak Bupati apik jempol nyoh. Niki umaro duding rono, kono Miftah, kono Kimpul, kono Pak Polisi kelasi umat. Mila ulama karo umaro kudu nyawiji nggih mbangun umat. Muga-muga sepindah malih Madiun dadi madani ora medeni. Amin Allahumma amin. Sesuk lak bupati, Pak Bupati nyalon meneh tak wene visi kok. Menuju Madiun yang madani bukan medeni. Wah, tak ewangi Pak Bupati. Bolo kok. Wong-wonge sederhana kok. Amung kaya jenazah kok ngalor gitu bajune mung putih tok niku lho. Kenapa hari ini saya pakai ada ungu-ungunya? Karena banyak hadir janda-janda tua di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ki mboten. Niki mungkin dilep meneh mergo mungkin pindah teng Caruban timbun jam 11:30 ya. Meneh. Oh, Kimpul mene cenderamata. Tak pikir mene penyanyi, Pol, Pol. Rene, Pol, Rene. Inilah saudara Kimpul, turi, turi putih. Men Kimpul kelingan mati ditandur ning kebon aku. Yen dise, Pol. Turi, turi putih. Ditandur ning kebon aku. Ana cleret tiba nyemplung boi ro kembangi opo boi ro kembangi kembang opo kembang kantil manten nanyar tiring bedil ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Oh, cekelan kene. Apa, Pol? Miftah Maulana Habibur Rahman. Nyuwun donga pangestu marang sanak kadyang. Miftah Maulana Habibur Rahman. Nyuwun donga pangestu mugia langgeng tentrem. I, insyaallah sedaya niat nek diwiwiti sangka sabar ikhlas Gusti Allah ngijabah. Wah, apik. Sing gawe sapa, Pol? Lah utekmu ora mungkin. Ora mungkin. Sik, Pol, tak matani yo, Pol. F, pikiran lan ati kudu tumata, ayo belajar ngati-ngati supaya ora padha khilaf. Kowe aja khilaf terus, Pol. Khilaf iki sekali dua kali. Bablasen nyaawoh. Tene tali silaturahmi terus sinambung aja padha rerasan supaya raket sahabat. A, awan lan mengi terus menuwun memuji marang Allah kang maha kuat. Ha, hamba Allah mung sak derma ngeloni urip. Kok ngeloni to, Pol? Allah mung sak derma nglakoni urip pisan iku aja padha dumeh. Terus ke bawah dan seterusnya. Kowe apa meneh? Iki apa? Kayak aku. Delok dhisik, Pol. Ya, dipasani padha. Delok dhisik. Kelan. Sunati ngepok apa? Bentuke iki ganteng men iki sapa iki? Oh, calon presiden Blambangan. Presiden para pendosa. Matur nuwun Mas Kimpul. Mugi Kimpul panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Kimpul ora mati-mati. Ndak jamel ya. Pol, pesen kanca-kanca, pokoke ngajine terus ya, Pol ya. Orang gagas wong cangkeman ya ora, Pol. Siap. Kok Mas Kimpul mulih bojone meteng meneh. Eh? Oh duda to hala-hala Pol, Pol. Oh iki cacat, pantesan ra rabi-rabi oh gaweane kulaan gelugu. Ya Allah. Wau men loro kurang siji, nomor telu napa? Maksiat tok belas ora tahu ngibadah. Nomor siji api ho maksiatnya tinggal ke. Nomor loro api ho elek ho. Nomor telu elek terus ratau api. Ojo nganti dadi sing nomor telu. Maka bagi para pendosa Allah memberikan semangat yang luar biasa di dalam surat Az-Zumar. Napa pesannya? Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mbah sing banter titik, Bro. Allah. Aku sing serake banter. Banter nggih. Muga-muga anake saleh kabeh. So anake dadi kiai. Ana sing dadi polisi. Pilih anake dadi kiai napa polisi? Ayo polisi ya ora apa-apa, ning polisi sing sregepi. Eh, Pak Kaposek ngaji. Pak Kaposek dan. Siap Kaposek AKP, Jun kamu sok komisaris polisi. Gus Miftah AKBP, aku kiyainya Bapak polisi. Tolong jangan tilang saya ya, Dan ya. Masa aku tahu ditilang gara-gara tutup pentil, kan danco. Tenan dan tahu aku mbiyen. Tilang gara-gara aku tutup pentil. Bahasan maskerku tak buka, plek. Oh Gus Miftah ngapunten itik. Matane ya. Ya Allah, dilangi. Oh sakmene mbane niku kok sampe meruwi kok niku. Ya Allah. kelas kimpul iso ngumpulke wong sak menit topol, pol. Mila cangkem ora usah mobak mabuk wae topol, pol. Insyaallah rampung pengajian kimpul orang ini tapi ngene. Aja amin ngene nganggo botol, ngene nganggo galon. Ya salat kok ya. Yo, sing banter nggih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Apa be? Stop mai itu. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah untuk para pendosa? Kula Pak Pak Kapolsek, kula niku ndek kanca jenderal niku apik. Namine Irjen Ahmad Doviri, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pula kula ngaji tak telepon sak wayah-wayah. Pak Kapolda ngaji. Nggih Gus, makan. Niku cara pendekatan dengan tahanan niku apik. Jadi nyuwun sewu tidak hanya sekedar menerapkan KUHP tapi menggunakan pendekatan kemanusiaan. Parani diceramai, dilingke babakan dosa. Dadi nyuwun sewu, begitu dia di penjara metu dadi wong apik. Saniki lah kadang-kadang mboten maling pitik mlebu penjara malah metu dadi maling wedhus. Soale ning jero ketemu karo tukang maling wedhus. Aku kasih kuat. Kalau kula nyuwun sewu ana wong judi, Pak Kapolres telepon Gus, lan ana waktu mang parani. Nggih, teng Gunung Kidul, Pak Haji Limo. Judi bulan Ramadan. Bar traweh niku judi. Penjara kalau Pak Kapolres. Mang kandhani Gus tak parani. Jenengan judi Pak Haji. Nggih. Lah napa kok judi? Nenggo sahur. Menang napa kalah? Alhamdulillah kula menang. Kok saged berkah Ramadan. Kere, kere. Artine ayat niki wae napa? Yen sewu Pak Bupati nggih, kula soalé menyesuaikan temane panitia niki. Nek temane apa ya manut panitia. Senajan to hitungane ra jelas. Qul ya ibadi, coba Anda lihat. Kepada para pendosa Allah tidak mengatakan wahai para pendosa. Ora. Allah tidak memanggil, wahai kimpol ahli maksiat, mboten. Wahai engkau yang banyak kesalahan, mboten. Tetapi Allah memanggil para pendosa dengan kalimat apa? Hai hambaku. Untuk menunjukkan rasa dekatnya Allah kepada para pendosa. Kula kandhani, Allah memberikan support kepada para pendosa. Supaya kemudian apa? Orang-orang pendosa ini bisa kembali kepada Allah. Allah tidak memanggil dengan mengatakan, wahai engkau yang banyak kesalahannya, mboten. Tapi hai hambaku. Mila bola-bali kula kondo. Pada akhirnya surga akan ditempati oleh ahli maksiat yang bertaubat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Rungok nopun. Rungok nopun. Ana wong tumindak dosa kalih malaikat ajeng dicatet. Oh kaya kimpul tumindak dosa. Ditulis. Ditegur karo Gusti Allah. Sik malaikat. Aja mok tulis dhisik nomor 1. Lah napa Gusti? Antenana sesuk nganti waktu adzan barangkali kimpul gelem tobat. Nomor 2, kanca-kancamu malaikat aja mok kandhani men kimpul ora isin. Dosane sing ngerti wong akeh. Sesuk adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kimpul ora teko. Allahu akbar, Allahu akbar. Kimpul jaksek, mendem umpamane. Umpamane lho, Pol. Kalih malaikat aja ditulis. Malaikat diseneni karo Gusti Allah. Sik-sik malaikat, aja mok tulis dhisik. Dinteni ngantos kapan? Sesuk Jumatan. Barangkali Jumatan kimpul gelem teko. Begitu Jumatan, ya masiral muslimin. Kimpul ning omah mecek. Aja ditulis karo malaikat. Sik malaikat, sabar. Aja mok tulis dhisik. Ngenteni kapan malih? Ngenteni sesuk nganti Idul Fitri. Kayak kimpul gelem tobat karo aku apa ora? Begitu bodoh, maka banyak toh malam bodoh niku ahli maksiat kadang-kadang nangis. Gini apa mboten? Oh, pemene rondo anyaran. Allahu akbar, Allahu akbar. Rondo anyaran. Soale ora ana sing nukoke. Begitu lebaran roh gelem teko, karo malaikat ajeng ditulis. Allah dawuh, ngosik malaikat. Ngenteni kapan malih? Ngenteni kimpul rabi. Mila nyuwun sewu, napa wong rabi niku biasane kon maca istighfar karo syahadat. Nggih napa mboten? Ayo maca istighfar. Qul astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu ahli maksiat iki wis rabi, tetep ora kelingan Gusti Allah. Baru Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, nggih Gusti, tulisen dosane kimpul. Apa mau? Nglonte umpamane, tulis. Tulis karo malaikat. Mila nyuwun sewu. Begitu niki maksiate urung ndang tobat, Allah dawuh kali malaikat, sekarang kamu uji kimpul itu dengan sedikit masalah. Mila kata, uang arep rabi niku ra duwe, ekonomine wapi, ra duwe masalah, begitu bar rabi malah justru kadang-kadang muncul masalah. Soalnya napa? Niku akumulasi dosa masa lalu sing numpuk-numpuk, dielekke kali Gusti Allah bar rabi, mila begitu rabi malah duwe masalah. Hati-hati njenengan. Mila kula kuwatah, kula wingi sadereng rabi ra duwe masalah, napa kula rabi malah duwe masalah? Barangkali akumulasi dosa masa lalu. Napa karo Gusti Allah diuji masalah? Men kelingan karo Gusti Allah. Soale tiyang niku lak diwene seneng terus biasane malah lali Gusti Allah. Ana wong ning isor, ana wong ning dhuwur, diuncali jeruk umpamane. Dijikok jeruke ora ndelok sapa sing nguncali. Diuncali meneh anggur, mane. Dijiko anggure tapi randelok sapa sing nguncali diuncali salak umpamane dijiko salake ora ndelok sapa sing nguncali akhire sing nguncali jengkel dibalang karo watu pluk kena ndase akhire ndangak ana sing nguncali diwenehi enak-enak terus ora tau ndelok sapa sing menehi tapi lak diwenehi rekoso biasane malah kelingan karo sing menehi. Mila kat mau kowe tak wene ramatur nuwun saiki sandalku. Saakike matamu larang, Bro. Pamer mbahmu. Pot. Heh. Muga keri. Nggo meneh. Pengajian amplope cilik kelangan akeh. Mila nyuwun sewu, jajal. Kok jenengan rumangsa diwene masalah karo Gusti Allah. Allah niku lak pengen nyedak karo awake dhewe justru menehi masalah. Mila kadah tiyang gadah masalah umpamane, Pak Bupati diwene masalah ning kantor. Niku kadang-kadang balik terus tentang Allah. Ya Allah, ya Allah, kula gadah masalah. Disitulah Allah ngajak komunikasi karo awake dhewe. Mboten nandang. Sing paling bosok niku nyuwun sewu wis diwenehi masalah tetep ora kelingan karo Gusti Allah. Ngopo salat biarang nyatane tanggoku sing salat ya uripe rekoso. Enten mboten sing ngoten niku. Tapi Allah niku paling seneng karo kawulane diwenehi seneng tapi tetep kelingan Gusti Allah. Niku sing paling nyeneng kene. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apapun dosa kalian malam hari ini, minta sama Allah. Ya Allah, kula mangapura. Muga-muga kula panjenengan kami kabeh diampura dosane kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetap. Mumpung malam Jumat tangane diangkat nyuwun kalih Allah wasalim. tangane diangkat nyuwun kali Gusti Allah di ngapura sholli wa sallim ta iman ala para pendosa ya Allah, ampuni kami ahli maksiat ya Allah, ampuni kami yang banyak kesalahan dan dosa ya Allah, rahmatika ya arhamar rahimin. Wal ali wal ashabi kebaco temanan ger hana turun koing ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal taring kesi donyaku sing ise ono mumpung niki malam Jumat nyuwun kali Allah muka-muka ahli kubur dulur kula panjenengan sami bapak ibu ingkang sampun sowan dingapunten dosa-dosanipun kali Allah Ta'ala, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah, ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah, ampuni segala dosa ahli kubur ya Allah, rahmatika ya arhamar rahimin, rahmatika ya arhamar rahimin. Ali wal musiknya mandek sing khusus sholli wa sallim dan ampuni kami semua yang hadir ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa para pemimpin kami ya Allah, tunjukkanlah pemimpin kami ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kumurkai ya Allah. Wal ali wal ashab bimang sepindah malih engkang langkung khusu sholli. Jadikan bangsa kami bangsa yang akur ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang aman ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang adil ya Allah, jadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah, jadikanlah bangsa-bangsa yang senantiasa engkau rahmati ya Allah, bangsa yang senantiasa engkau kasihi ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wal ali wal ashab bimang qad wahada. Ingat, kalau merasa dosa kita besar, ingatlah ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Sedaya ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Merdeka! Merdeka! Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Madiun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Darakan sugeng kundur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimah, bagaikan megah wadaring sabta utama wasitonji, ing sampun kawedar sabta dari Madrim Rahmatul Karom, mamake jibah tah Maulana Habibur Rahman, aku ki bapadu lekat dan mau wedan. Aduh kikalikan was tunggal, bagus tunggal, rantau padeka di cerah sampun karang sanat, prabila bago, anti corot itu kemengasih kati wasan hamdalah sesarangan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau yang simpangan, pindah kepada dari waro, kita tidak akan datang dan syahin jai surupan gawung, akan terangkan api umpan duit, kunci dukatan usahi berkaca, Bapak Bus, Sajim, Serawangsa, Purwa, Mati, Awusan, Awang, Telepikap, Mawatu-watu diwan kuning sesa putra pangam sahabat ikan memindan Ibu sama sekitar lalu sekitar wisahan Bindulai Taufiq Walidai Walidai Walidai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.